Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أبنائي وبناتي para penuntut ilmu yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua kali ini memang sengaja diundur waktunya karena kegiatan bersih-bersih sekaligus merapikan tempat tinggal biidznillah, sehingga tepat pada jam 11:30 sekaligus sambil menunggu sholat zuhur dikumandangkan azannya, kita kembali menyambung apa yang telah kita bicarakan pada majlis kita yang telah lewat. Masih ingat beberapa hal. Hudzaifah, kum. Allahu Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluk yang sangat banyak macamnya di dunia ini. Lalu dari makhluk atau hamba Allah itu ada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa mereka? Manusia. Ahsanta fadal. Ya Sofwan, ternyata manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya tugas yang sangat besar, sangat agung dan sangat tinggi. Apakah tugas manusia di dunia ini? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahsan. Kum ya Anas. Salah satu dari bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah apa ya Anas? Salat, kemudian yang sekarang Anas berada padanya, bermajelis ai belajar ilmu agama. Berarti yang memerintahkan kita untuk belajar ilmu agama siapa? Allahu Azza wa Jalla. Kalau yang memerintahkan kita adalah Allah untuk belajar agama, berarti belajar agama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, faddal. Indak ya Ja'far. Kemarin sudah ditanyakan kepada Hudzaifah, kalau seseorang menanam tanaman mangga atau pepaya, tentu niatnya dan tujuan dia menanam pepaya, cabai, kemudian apa namanya tomat, ada tujuan yang dia akan inginkan ketika dia semangat menanam itu. Apa yang dia inginkan ya Ja'far? Bisa memetik buahnya. Kalau demikian, apa yang menjadi buah dari ilmu itu ya Ja'far? Apa buah dari ilmu? Kaif? Apa? Buah dari ilmu itu adalah beramal. Seseorang tidak akan dipuji kalau dia banyak menanam pohon, mangga, ini, itu. Tapi tidak ada yang berbuah. Tidak akan, waduh Ja'far itu hebat loh. Nanam mangga tidak berbuah. Diketawakan kan kalau dipuji. Ya, nanam pepaya tidak ada buahnya. Nanam tomat tidak ada buahnya. Ya tidak ada hasil. Sia-sia berarti. Maka orang itu atau penanam itu akan dipuji, disanjung. Di saat kemudian tanamannya itu menghasilkan buah-buah. Maka demikian juga. Seseorang yang belajar ilmu agama tidak akan terpuji, tidak akan mulia, tidak akan terhormat, kecuali apabila ilmunya itu berbuah. Ya, Fadhal Ja'far. Di mana kita lihat buah ilmu kita? Ridwan. Kum. Di mana kita temukan buah dari ilmu-ilmu kita itu? Nah, di mana? Di kantong ke, di bukunya, di rumah, di mana kita akan bisa jumpai, bisa temukan, bisa petik buah-buah dari ilmu itu ya Ridwan? Di mana? Abbas. Di mana kita akan bisa memetik buah-buah ilmu itu? Hah? Abbas geleng-geleng. Naam. Farid, aina Farid? Di mana Farid? Kita akan jumpai, kita akan temukan buah dari ilmu yang kita pelajari. Hah? Farid juga. Ya. Hamzah. Kum. Nah, di mana kita akan tumpai? Di mana akan kita temukan? Di mana kita akan bisa memetiknya? Hah? Salman, kum. Naam. Di mana? Hah? Di mana kita bisa memetik buah dari ilmu itu? Dari bermajlis. Memetiknya dari bermajlis. Bagaimana bentuk buahnya? Di mana kita akan jumpai buahnya ya Salman? Kalau pepaya ya kelihatan gantung. mangga juga menggantung, iya kan, di pohonnya. Sekarang ya, ilmu yang dipelajari oleh Salman itu akan bisa ditemukan, dijumpai, didapatkan, dipetik buahnya itu di mana? Hah? Mu'ad, mana Mu'ad? Naam. Kef? Apa katanya? Perilaku, kata Mu'ad, bahwa buah dari ilmu itu ada pada perilaku kita. Ya. Barakallahu fikum jawabannya. Buah ilmu itu pertama kali kita akan dapatkan, jumpai, temukan dan petik, yaitu di dalam kalbu. Di dalam hati kita. Kita akan temukan dan akan jumpai buahnya. Bagaimana buah ilmu yang kita akan petik di dalam hati kita? Jawabannya adalah, yaitu adanya rasa takut. Adanya rasa takut. Kepada siapa takutnya ya? Kepada Allahu Azza wa Jalla. Ini pertama kali. Taib. Fadhlu ya abnai. Jadi buah dari ilmu pertama kali akan bisa dipetik, ya, dan tempatnya memetiknya itu adalah pada kalbu, pada hati kita. Bagaimana bentuknya buah ilmu ada pada hati kita? Jawabannya adalah rasa takut kepada siapa tadi? Kepada Allahu Azza wa Jalla. Sehingga dimanapun kita berada, tidak ada abi ummi di rumah. Tidak ada. Tapi kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang haram. Lihat gambar-gambar porno, ya, atau kemudian diam-diam ngambil, ya, duit abi uminya. Ini kenapa dia tidak berani lakukan? Karena dia takut Allah maha melihatnya. Allah maha mengetahuinya. Muncul adanya takut untuk berbuat walaupun tidak ada yang melihatnya. Ini buah dari ilmu. Abna'i rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita menjumpai buahnya di dalam kalbu hati kita, ya, akan terkirim buah ini kepada semua organ-organ tubuh kita. Lisan. Kita tidak akan berani mengucapkan kalimat yang di dalam kalimat itu menyakiti saudara kita. Di dalam kalimat ini ada celaan, cercaan terhadap saudara kita. Kenapa? Karena ilmu sudah berbuah pada dirinya. Ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lisan ini ada rasa takutnya juga. Ya, mau digoyang sedikit takut kalau ini dibenci oleh Allah. tidak disukai oleh Allah, terlihat buahnya. Sehingga orang yang berilmu, maaf-maaf ya abnai banati, orang yang benar-benar menjaga lisannya. Ya, ada mungkin anak-anak yang saya dengar, laki-laki atau putri, sedikit-dikit wallah, sedikit-dikit wallah, ini besar. Sumpah itu besar. Kalau sampai bohong, berbohong kemudian nyumpah, bersumpah, ini dosa. Dia tidak berani untuk menggampangkan hal itu. Apalagi kalau mengatakan kepada temannya monyet. Ya. Atau ya mbe. Atau misalkan maaf-maaf kalimat kotor, anjing, babi. Ya. Kenapa? Karena ini sudah bertakwa atau takut kepada Allah karena buah ilmunya, lisannya dijaga. Ya. Karena kita tahu ucapan-ucapan kotor itu adalah ucapan anak-anak di jalan. Ya. Ucapan anak-anak yang nongkrong sana, nongkrong sini, dari PlayStation ke PlayStation yang lain, dari game ke game yang berikutnya, keluar kata-kata kotor. Itu perilaku mereka. Sehingga tidak boleh ucapan-ucapan jelek itu bagi penuntut ilmu keluar dari lisan ini. Dua, tangan. Kalau ilmu itu sudah berbuah di dalam hati, dia takut tangan ini, ya setelah berbuah, dia lihat buahnya di tangan. Kalau disuruh, ya nyapu misalkan, ya Allah cepat. Karena dia tahu. Ya, tangan ini diciptakan oleh Allah untuk dipergunakan pada yang baik-baik. Ya. Tidak kemudian senang menyakiti orang lain, mengambil barang orang lain dengan tanpa barakallahu fikum, mengambil barang orang lain, memakai barang orang lain dengan tanpa izin, bulpoinnya diambil, ya dipakai, kolan suah temannya dipakai, diambil sama tangannya, dia tidak akan lakukan itu semua. Apalagi kalau kemudian jalan-jalan ketemu pohon, ya orang yang sedang berbuah ngambil, tidak akan dia lakukan. Kenapa? Ini buah dari ilmu yang dia peroleh melalui tangannya setelah dia bisa ambil melalui hatinya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ya abnai wa ya banati, mari kita sama-sama mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah jembatan untuk sampai ke tujuan. Taruhlah kalau kita melewati, ya, banyak binatang-binatang buas, ternyata di seberang sana ada singgasana, ada bangunan, di dalamnya wah penuh dengan minuman sejuk, di dalam bangunan itu ada kolam renangnya, ada buah-buahan berbagai macam buah-buahan. Nah, untuk kemudian mencapai ke arah situ, ternyata kita harus berupaya untuk bisa memetiknya. Apa yang di ujung sana harus melalui jalan yang lurus. Sudah dibikinkan contohnya jalan menuju itu. Di samping kanan jalan ini banyak ular, banyak macan. Sudah dibikinkan. Yang satu, wes ana ndak mau deh lewat jalan yang itu. Saya kepingin eksklusif, beda sama yang lain. Ya dimakan duluan sama apa namanya singa. Tapi kalau kita mau nurut pada jalan yang sudah ada ini, insya Allah kita akan sampai. Maka ilmu itu adalah jalan untuk menyampaikan kepada kebaikan-kebaikan itu. Abnai wa banati yang saya hormati, sekali lagi, bahwa yang pertama kali kita jumpai dan temukan buah ilmu itu di mana tadi? Di mana kita jumpai? Di dalam hati kita. Lalu amalan-amalan hati inilah yang akan memimpin semua amalan-amalan tangan, mata, telinga, kaki. Maka pimpinannya itu adalah hati kita, abnai wa banati. Keberikutnya, saya mengajak ingin, ya, mana faqih? Sini faqih. Ke depan. Anggaplah Ustadz Faqih seorang tukang buru, pemburu kijang, ya. Nah, Faqih dia punya anjing buruan. Anjing buruan. Ya, Faqih. Senang berburu atau berburu akhwat? Ya, sekarang Faqih ya punya anjing buruan. Anjing itu dikatakan anjing buruan kapan, Faqih? Kapan dikatakan anjing ini anjing buruan? Hah? Ketika dibunuh. Ya, anjing ini disebut anjing buruan, kata Faqih, ketika dibunuh. Bukan, Faqih. Anjing ini dikatakan anjing buruan kalau anjing ini diajari tata cara berburu. Baru kemudian anjing ini dikatakan anjing apa? Buruan. Kalau Faqih melepas anjing buruannya, melepas anjing buruannya, bismillah, ngejar, ya, sampai kemudian menangkap seekor kijang, sempat berkelahi, seekor kijang itu mati, ya. Pertanyaannya, Faqih, bolehkah kijang itu kemudian dimakan oleh Faqih, oleh kita ini? Boleh apa tidak, Faqih? Hah? Tidak boleh, ya. Kita beritahu karena beliau bukan pemburu, ya, bukan tukang buru, dan belum juga sampainya. Sekaligus kita bimbing. Ketika seekor anjing diajari tata cara berburu, lalu kemudian dilepas dengan bismillah, sampai kemudian dia mendapatkan seekor kelinci lah yang paling kecil, yang lebih kecil. Terkam, ternyata dengan kemampuan dia, sampai kelinci itu mati, digigit, dibawa ke tuannya, Tuan Faqih. Ya. Sekarang saya tanya kepada antum, boleh enggak dimakan oleh Tuan Faqih anjing apa namanya? kelinci hasil buruan anjing itu, boleh apa tidak? Hah? Boleh. Boleh dimakan. Kalau ternyata masih bergerak-gerak, dibawa oleh anjing buruan itu ke fakih, ya, berarti fakih tidak boleh. Wih, ini sudah diburu sama anjing ini, kita gigit aja. Oh, enggak. Dia harus gorok dulu. Ya, boleh. Kemudian dimakan. Beda. Kalau anjing itu anjing lepas, tidak diajari cara berburu, maka tidak boleh dimakan hasil buruannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya abna'i wa ya banati? Anjing saja binatang yang najis. Kalau diajari ilmu, akan menjadi anjing yang punya kedudukan, punya posisi. Ya, anjing lo, kalau diajari ilmu cara berburu, itu punya nilai lo. Dibanding dengan anjing yang tidak diajari. Maksudnya bagaimana? Kalau saja binatang yang hina di hadapan kita diajari ilmu punya nilai, apalagi manusia yang punya akal. Maka di saat dia diajari ilmu, maka dia akan menjadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya. Ya? Jadi manusia apabila diajari ilmu agama, tentu akan lebih mulia dari yang lain. Oleh karena itu, anak-anakku, putri-putriku yang sedang belajar agama Allah Azza wa Jalla, Allah bedakan. Allah berikan posisi kedudukan yang berbeda. Kalau gambaran perbedaannya adalah satu, bagikan orang buta dengan orang melek. Sofwan, melek ya. Masya Allah. Haris, kum. Bangun Haris. Ya, sekarang kita tanya Ustadz Haris. Pernah lihat orang buta enggak, Riz? Haris? Hah? Pernah lihat orang buta mata? Jalan? Belum pernah? Oh, belum pernah. Siapa yang pernah melihat? Hah? Ibrahim? Pernah apa tidak? Pernah. Orang buta dengan orang melihat sama apa beda? Beda. Ya. Coba lepas. Ya. Orang buta dengan orang yang melek. Tentu orang buta ini dalam mara bahaya. Mara bahaya. Apa bahayanya? Dia akan kesandung sama batu. Yang melek bisa loncat, bisa melewatinya. Ada tiang, yang buta bisa nobro, yang melek bisa menghindar. Ya, ada kemudian genangan air, yang buta nggak bisa kejebur. Yang melek, yang melihat bisa menyelamatkan. Ini perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak apa? Berilmu. Ya, jauh perbedaannya ya abna'i wa ya banati. Maka oleh karena itu, siapapun dari kita yang ingin mulia di dunia ini, yang ingin terhormat, diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus berilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Kalau saja tadi binatang yang najis diajari tata berburu, tata cara berburu, menangkap diajari, dia punya kedudukan dibanding dengan anjing-anjing yang lain. Bagaimana lagi kalau manusia yang berakal ini? Tentu ketika dia belajar ilmu agama akan lebih mulia dan lebih terhormat. Saya tutup, tafadhalu. Saya tutup, nah, dengan cerita di zaman, ya, Bani Israel, Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menceritakan, ingin memberitahukan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu sebagai penutup. Karena masih besok terakhir insyaAllah. Penutup, Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Sebelum kalian, kata beliau, ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Sedikit apa banyak Utsman, 99? Hah? Hah? Kalau Utsman gorok 5 saja ayam, banyak apa sedikit? Hah? 5 lo? Banyak. 5 saja digorok ayam, banyak, kata Utsman. 10? Oh, banyak, tambah. Sampai 20, 50, 99 manusia yang dibunuh. Bukan ayam lo, Utsman. Ya. Jadi yang dibunuh oleh orang ini adalah 99 manusia. 99 manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, Allah menyebutkan, membunuh satu orang jiwa, ya, itu sama artinya membunuh semuanya. Maka oleh karena itu Rasulullah bercerita, mari kita dengarkan. Orang yang telah membunuh 99 nyawa ini ingin bertobat. Ya, ingin bertaubat kepada Allah. Tahu kalau ini adalah dosa. Sekarang saya tanya pada antum ya abnai. Siapa kira-kira yang akan dicari oleh orang yang bertobat? Oh, nyari. Saya mau cari preman lah di pasar sana. Siapa kira-kira yang dibutuhkan oleh orang yang bertobat? Hah? Siapa yang dibutuhkan? Hah? Yang dibutuhkan adalah orang yang berilmu. Rasulullah bercerita. Yang membunuh 99 nyawa ini mencari orang yang paling berilmu di muka bumi. Allahu Akbar. Betapa berharganya orang yang punya ilmu. Setelah kemudian dia punya cita-cita yang tinggi untuk bertobat, ditunjukkanlah dia kepada seorang pendeta. Siapa sih pendeta itu ya Abdurrahman? Siapa pendeta itu? Hah? Tidak tahu. Mana Khalil? Ada Khalil enggak? Hah, Khalil? Siapa pendeta itu Khalil? Hah? Orang Yahudi. Mana Abdul Aziz? Lampung. Siapa pendeta itu? Hah? Kakaknya Khalil Fauzi. Ulamanya Nasrani. ditunjukkan kepada seorang rahib. Dibawalah dia. Ya. Lalu yang membawa ini mengatakan kepada pendeta ini, ini orang yang telah membunuh 99 nyawa. 99 nyawa. Kalau antum semuanya ada enggak 99? Ada apa tidak? Ada Abbas? Ada? Ya sudah, banyak kan? Taruhlah ada. Ya, saya kira kurang 99 ini. 99. Orang ini telah membunuh 99 nyawa. Adakah jalan untuk bertobat? Dia bertanya. Ternyata jawabannya apa? Dengarkan. Sang pendeta ini mengatakan la. Apa arti la? Tidak. Tidak ada jalan baginya untuk bertobat. Ditutup pintu tobat olehnya. Sekarang kalau saya tanya kepada antum ya abnai yang sudah belajar ilmu, masih ada enggak pintu tobat bagi orang yang telah membunuh 99 nyawa? Hah? Masih ada apa tidak? Berarti antum lebih pintar dari pendeta itu. Lah, pendeta itu ketika ditanya adakah pintu untuk bertaubat baginya, dia mengatakan la, enggak ada. Karena jawabannya adalah mematahkan semangat orang yang bertobat ini. Lalu digenepi 100. Disembelih. Digenepi 100 nyawa melayang. Dilengkapi oleh pendeta ini. Barakallahu fikum. Sekarang saya bertanya. Ya siapa? Utsman. Apa akib apa yang menyebabkan dia kemudian dibunuh oleh orang yang ingin bertobat tersebut? Hah? Kenapa Utsman? Ayo. Abdurrahman, kenapa? Kenapa? Ilham? Zaid? Karena kecewa. Karena dia butuh memberikan bimbingan kepada orang. Tadi sudah disebutkan tadi. Orang bodoh itu seperti orang buta. Ya? Yeah? Jadi bagaimana orang buta mengatakan hati-hati lo ada tiang di situ sambil matanya enggak melihat tiang. Bung tabrak sendiri tiang di depannya, dia ngingetkan orang. Iya. Yeah? Jadi sang pendeta tersebut dipenggal sebabnya karena dia bodoh. Menutup pintu tobat bagi seseorang kan bodoh. Membikin orang putus asa sampai kemudian dipenggal lengkap 100. Karena orang ini jujur. Tadi sudah kita sebutkan, ini loh penampilan orang bodoh berbicara tentang agama. Gak punya ilmu. Membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Membahayakan dirinya. Dia sebagai pelengkap 99 jadi 100. Membahayakan orang lain jadi putus asa sampai terjatuh lagi di dalam dosa membunuh. Tapi karena dia punya kejujuran untuk bertaubat, dia nyari lagi siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ditunjukkanlah dia kepada seorang yang memang benar-benar alim. Benar-benar berilmu. setelah diberitahukan bahwa orang ini telah membunuh 100 nyawa sudah melayang di tangannya, adakah pintu tobat baginya? Orang alim ini seperti jawaban antum. Apa yang menghalangi dia dari bertaubat? Tidak ada. Bisa dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dia memberikan jalan. Oh, ini loh jalannya. Di situ ada jurang loh. Jangan ke situ. Dia berikan jalan. Ada pintu taubat. Tidak ada yang menghalanginya untuk bertaubat. Senangkan. Ya. Maka ketika dia membimbing itu, lalu kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia berpesan sama orang ini. Kamu jangan kembali ke kampungmu. Satu, bimbingan. Setelah dia dibimbing dengan ilmu, oh, tidak ada yang menghalangimu dari bertobat. Satu, bimbingan ilmu. Kedua, dibimbing sama orang alim tersebut. Kamu, jangan kembali kepada daerah negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Selamat lagi. Ya, karena dia membimbing di atas ilmu. Terus setelah itu tidak cukup sampai di sini bimbingannya. Pergilah kamu ke negeri itu. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, gabung. Bergabunglah engkau bersama mereka beribadah kepada Allah. Karena dia punya niatan yang tulus dan ikhlas, dia pun berangkat menuju negeri yang baik yang ditunjukkan. Dengarkan baik-baik. Di jalan, orang ini diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah. Dicabut nyawanya. Belum sampai ke negeri, masih berlumuran dengan darah dan nyawa di tangan. Dan dia punya niatan. Dia coba berangkat menuju negeri yang dibimbingkan oleh orang alim tersebut. Supaya kita tahu bahwa orang alim itu membawa ojor. Tahu ojor enggak? Ali, ojor tahu enggak ojor? Enggak tahu. Ya, lentera? Enggak tahu juga. Ojor, obor kalau bahasa Lombok. Obor, Ali. Tahu obor kan? Iya. Bahwa dia menerangi. Dia terterangi pemilik obor ini, ojor ini. Dan juga dia bisa menerangi yang lain. Ayo, di sini ada lubang, hati-hati. Beritahu, loncat beramai-ramai. Ya, satu, loncat. Dia yang menerangi. Nah, orang alim itu seperti ini. Dia berangkat di tengah di perjalanan, dicabut nyawanya. Rasulullah bercerita, malaikat azab dan malaikat rahmat rebutan. Malaikat azab mengatakan, dia belum pernah berbuat baik, masih berlumuran dengan dosa. Malaikat rahmat menyebutkan, dia sudah berjalan menuju. Nah, dengarkan keadilan Allah. Tapi di sana ada catatan penting. Keselamatan orang ini ternyata karena bimbingan orang yang berilmu. Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia menjadi hakim antara dua malaikat, rahmat dan malaikat azab. Bagaimana caranya? Diberitahukan oleh hakim ini. Ukur sekarang. Ukur. Ke negeri mana yang dia lebih dekat. Kalau dia dekat dengan negeri yang ditinggalkan, maksudnya negerinya yang jelek karenanya terbentuk menjadi pembunuh, maka dia akan diambil oleh malaikat azab. Kalau dekat dengan negeri yang dituju, baik kebaikan negeri yang baik, maka pemilik malaikat apa? Malaikat rahmat. Allah perintahkan ke negeri yang dituju untuk mendekat. Allah perintahkan kepada negeri yang dituju untuk mendekat dari mayat itu. Lalu kemudian diukur, ternyata mayat ini lebih dekat dari negeri yang akan dituju, negeri yang baik. Lalu mayat ini diambil oleh malaikat siapa? Malaikat rahmat. Catatan yang sangat penting, abnai wa banati, dalam kisah ini, itulah dia, orang yang berilmu di dalam hidup. Dia bisa menerangi dirinya sendiri dan juga bisa menerangi orang lain. Maka semoga abnai wa banati yang ikut datang belajar agama bisa menjadi penerang buat diri sendiri, menerangi kedua orang tua kita, saudara dan saudari kita, masyarakat kita. Dan sebagai penutup, kita inilah sesungguhnya yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak negeri ini. Makanya tidak boleh berkecil hati, wahai anak-anakku, rijalan wa nisa'a, belajar ilmu adalah belajar kemuliaan. Bersabar di majlis ilmu adalah bersabar untuk menggenggam kemuliaan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya dan segenap abnai wa banati. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.